Apakah kamu sering merasa tidak puas dengan apa yang sudah kamu kerjakan? Apakah kamu punya standar yang terlalu tinggi dalam banyak hal? Apakah kamu selalu menginginkan segalanya sempurna? Kalau jawaban kamu adalah iya, mungkin kamu adalah tipe orang perfeksionis. Manusia diciptakan dengan segala kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Sama halnya juga dengan setiap sifat. Ada sisi plusnya, pasti ada sisi minusnya. Ada orang-orang yang berpikir bahwa perfeksionis itu adalah sebuah kelebihan. Mungkin benar, karena mereka selalu ingin melakukan yang terbaik. Tapi kadang-kadang perfeksionis juga bisa menjadi bumerang, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ketika kamu memiliki standar yang tinggi, ketika kamu ingin segalanya berjalan dengan sempurna, memang itu hal yang baik. Saya pun selalu menginginkan hal itu. Tapi, apakah ada hal yang sempurna? Satu hal yang perlu kamu sadari, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada pekerjaan yang sempurna, tidak ada karya yang sempurna. Termasuk juga diri kamu pun tidak sempurna. Berhentilah menuntut kesempurnaan yang akhirnya justru membuat kamu tidak merasa bahagia. It's okay not to be perfect. Menjadi orang perfeksionis juga bisa membuat kamu jadi gampang stres. Ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana atau keinginan kamu, wah, rasanya jadi tertekan, rasanya jadi merasa gagal. Tapi coba saya tanya, apakah mungkin segalanya bisa sempurna sesuai seperti yang kamu inginkan? Seringkali keadaan tidak sesuai dengan harapan. Seringkali kesalahan tidak dapat dihindari. It's okay. Remember, it's okay not to be perfect. Jangan sampai hal-hal kecil itu justru malah mengusik kebahagiaan kamu. Terkadang kamu harus bisa menerima ketika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang kamu bayangkan. Kadang-kadang kita harus bisa menerima ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Perfeksionis juga bisa menjadi lawan dari produktivitas dan kreativitas. Tanpa disadari, seringkali sifat perfeksionis membuat kamu jadi menunda pekerjaan. Ah, waktunya belum tepat nih. Ah, masih ada yang kurang nih. Kurang ini, kurang itu, terlalu ini, terlalu itu. Ada aja alasannya. Pokoknya belum sempurna, jadi jangan kita lakukan dulu. Begitu katanya. Sekarang saya ingin tanya kepada kamu. Buat apa sebuah kesempurnaan jika tidak dilakukan? Remember, it's okay not to be perfect. It's also okay to make mistakes. Lebih baik mencoba walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan itu akan terbentuk setelah kamu melatihnya. Belajar untuk lebih fleksibel, belajar untuk beradaptasi, dan juga jangan mengharapkan semua orang akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan, karena tidak semua orang bisa mengikuti standar kamu. Tidak semua orang sepemikiran dengan kamu. Setiap kali berhasil mencapai sesuatu, seringkali kamu juga akan terpacu untuk naik lagi. Lagi dan lagi dan lagi. Terus mengimprove, mengimprove, dan mengimprove. It's okay to do what is best for you. I know you definitely want to be the best. Saya tahu kita semua pasti selalu menginginkan yang terbaik, ingin terus belajar, mengupgrade diri supaya lebih baik lagi, supaya lebih baik lagi. Bagus memang, tidak ada salahnya. Tapi saya ingin kamu juga hati-hati. Hati-hati jangan sampai kamu tidak menjadi bahagia karena dikejar oleh target yang kamu buat sendiri. Jangan sampai kamu tidak menjadi bahagia dalam proses memperbaiki dan mengupgrade diri. Jangan pernah menyalahkan diri kamu atas setiap ketidakberhasilan kamu. Nilai dirimu bukan ditentukan oleh penghargaan yang kamu terima, tapi dari siapa diri kamu seutuhnya. It's okay not to be perfect. Hati-hati juga kalau kamu merasa kelelahan karena kamu melakukan semuanya sendiri. Merasa gak bisa percaya dengan orang dan gak mau mendelegasikannya kepada orang lain. Merasa bahwa hasilnya akan lebih maksimal jika dikerjakan sendiri. Akhirnya siapa yang capek? Akhirnya siapa yang lelah? Ya diri kamu juga kan? Orang yang perfeksionis memang idealis. Orang yang perfeksionis memang kritis. Tapi kadang-kadang kita harus tetap realistis. Jadi sekali lagi, saya ingin bilang ke kamu, it's okay not to be perfect. Belajarlah untuk menerima semua ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana.